بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحمد لله، pada pertemuan kita yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan bagi kita untuk bisa mendengarkan kembali apa yang datang dari keterangan dan nasihat yang baik bagi kita semuanya. Dan diinginkan keterangan yang baik ini untuk diri saya dan untuk saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya di sana masih ada beberapa pembahasan lagi tentang pernikahan, namun karena waktu yang tidak mencukupi dan juga alhamdulillah di sini ada asatidz al-afadil yang nantinya juga bisa menyambung atau bahkan memulai dan memberikan keterangan-keterangan yang lebih rinci tentang perkara ini, sehingga apa yang tidak sempat tersampaikan mudah-mudahan bisa tersampaikan di sana. Karena yang diinginkan dari majlis ini adalah majlis selanjutnya merupakan majlis tanya jawab yang masuk kepada kami daripada pertanyaan-pertanyaan, maka wallahu ta'ala alam bisawab, sebisanya kami menjawab dengan ilmu yang seandainya di sana ada beberapa perkara yang perlu penyampaian yang lebih, insyaallah ta'ala kita sampaikan atau kita tanyakan ataupun kita dengarkan daripada jawaban yang nantinya datang dari para ulama kita tentang permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Selanjutnya kita melihat apa yang datang dari pertanyaan. Di sini ditanyakan tentang pelaksanaan walimah yang bisa antara ikhwan dan akhwat. Bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik pada keluarga, mengingat keluarga belum terlalu paham tentang istilah dan lain-lainnya. Mungkin untuk keluarga inti seperti orang tua masih bisa, tapi untuk keluarga besar seperti keluarga saya dari Minang misalnya, keluarga bukan cuma keluarga inti tapi juga orang-orang di sekitar rumah yang dikatakan ikut serta dalam pertimbangan permasalahan pernikahan ini, dan banyak yang mereka pertimbangkan sehingga sulit mengizinkan walimah pisah. Alasan-alasannya diantaranya bagaimana tanggapan orang-orang nanti karena masyarakat akan heboh menanggapi sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana kalau ada saudara jauh yang perempuan ingin berkenalan dengan suami kita kalau walimahannya dipisah. Ini diantara alasan yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya yang paling pertama untuk kita lakukan sebelum kita melangkah pada jenjang pernikahan, dan ini belum sempat tadi kami sampaikan, adalah mendakwakan perkara yang baik, mendakwakan Islam yang benar kepada orang tua kita, dan itulah yang inti. Di mana orang tua inilah yang menentukan kita sampaikan perkara yang benar kepada mereka. Balik, sampaikan, walaupun itu merupakan satu yang ketir rasanya dan pahit rasanya kalau dia diandekan seperti makanan. Nah, qulil haqqa wa in kana murran. Nah, katakanlah yang benar walaupun dia itu pahit rasanya. Disampaikan kepada mereka. Nah, yang intinya sebatas orang tua menyetujui sudah selesai sebetulnya permasalahan. Tinggallah orang tua kita nantinya kita berikan pemahaman, untuk memberikan pemahaman pula kepada pihak kerabat yang lain, yang dekat ataupun yang jauh, bahkan mungkin kepada tetangga, bahwa yang berkompetensi sekali dalam masalah ini, yang mempunyai peranan penting di sini adalah pihak bapak dan tentunya didukung oleh ibu. Karena masalah pernikahan bukan dijalani oleh mereka, sehingga mereka dimohon untuk menyadari hal ini, bahwa yang menikah itu dia, sehingga dengan penjelasan nantinya mereka akan bisa menerima. Tapi sampaikanlah dengan cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana, cara yang ma'ruf. Jangan kita menyampaikan kepada orang tua ketika saat kita telah atau sudah saat kita mau menikah, yang mana orang tua belum tentu bisa bersiap dengan secepat itu. Jadi jauh-jauh hari, walaupun kita belum nikah, kita sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ada dari Islam tentang pernikahan. Sehingga nanti pada hari yang diinginkan, atau pada hari kita menginginkan pernikahan, mereka sudah siap untuk menerima. Yang paling akal mereka sudah mengetahui perkaranya, atau paling sedikit dia atau mereka sudah mengetahui perkaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, dan alasan-alasan yang dikemukakan tidaklah naam tepat, istilahnya tidak tepat, dikarenakan alasan-alasan yang tidak bisa dijadikan sebagai dalih untuk menolak pernikahan. Naam, karena yang menentukan pernikahan adalah dia sebagai orang yang dilamar, dia menerima orang ini, yang mendatanginya, yang melamarnya, dan orang tuanya yang menikahkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Agama harus dikedepankan dalam masalah ini. Agama harus dikedepankan dalam masalah ini daripada adat. Jangan karena adat agama terkalahkan, tapi kedepankanlah agama daripada adat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, jadi diterangkan senaam dini mungkin jauh-jauh hari sebelumnya, walaupun kita belum mau menikah, tapi kita sudah bisa menerangkan kepada mereka, karena kita lihat keberadaan yang ada. Tidak mungkin kalau kita segera-segera mungkin menikah, lantas kita baru menerangkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampaikan dengan cara yang baik. Fir'aun dan saudara Nabi Musa dan saudaranya Harun ketika mendakwakan kepada Fir'aun saja sebagai orang kafir, dengan perkataan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa dan Harun, wa qul lahum na'am, dan katakanlah kepada na'am siapa Fir'aun ini, na'am qawlan layyinan, na'am perkataan yang layyin, perkataan yang baik, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, yang mudah-mudahan dengan perkataan yang baik ini, perkataan yang lemah lembut, enam perkataan yang ma'ruf, mereka atau Fir'aun takut, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala dan mau berpikir. Wallahu ta'ala alam sifat. Sampaikan kepada mereka perkataan yang baik dan direncanakan jauh-jauh hari. Jangan di hari kau datang kepada orang tua, atau kau datang kepada orang tuamu, Pak, Mak, saya mau kawin. Ya enggak apa-apa mau kawin, Nak. Tapi saya mau begini, begini, begini, begini. Orang tua enggak bisa ditodong. Nah, mereka butuh persiapan untuk menikahkan engkau, sehingga jauh hari sebelum engkau nikah juga kamu punya persiapan menyampaikan perkara-perkara yang penting untuk mereka mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam bisawab, terutama kalau memang keadaan orang tua kita kolot. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin nasihat bagi yang bertanya dan bagi kita semuanya. Bagaimana hukum seorang yang mempunyai agama yang... Bagaimana hukum seorang akhwat yang mempunyai agama yang baik? Dia menghafal Quran ataupun mungkin dia itu seorang talibatul ilm, penuntut ilmu agama, yang mondok, yang mempersyaratkan untuk calon suaminya nanti kalau ada yang istilahnya mau datang kepadanya atau calon suaminya, dia mempersyaratkan dia harus seorang dai atau seorang yang mempunyai hafalan Al-Quran dan hadis sekian dan sekian dan sekian. Ya tentunya itu hak bagi dia. Naam, tidak boleh kita paksakan, harus terima saya. Naam, itu haknya. Dia mempersyaratkan begitu, itu hak dia. Naam, dan bagi kita untuk juga, naam, tidak memandang dia hanya sebagai bintang kejora. Bintang kejora itu banyak seperti ini. Balon-balon lampu ini banyak. Bukan cuma dia. Kalau dia tidak menerima, ada yang lain. Enam. Jangan tidak diterima. Aduh, patah semangat saya. Ditolak saya. Lah. Masih banyak bintang kejora di atas langit. Enam. Tidak diterima ini, masih banyak yang lain. Tapi untuk hak dia menentukan, itu hak dia, tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh diganggu gugat, itu haknya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada juga yang mempersyaratkan, saya inginnya ta'adud misalnya. Nah, kalau sudah begitu, ada yang mempermasalahkan. Tidak ada yang lain pada mbak, saya duluan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mempersyarat. Lah, itu hak dia. Nah, tidak boleh diganggu gugat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu haknya wanita mempersyaratkan seperti itu. Dan syaratnya bukan syarat yang batil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana bila saya ingin menikahi seorang akhwat hizbiyah dalam rangka untuk mengajarinya agama dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman as-salafus saleh. Seorang salaf dulu, dia mempunyai anak pamannya seorang yang juga hizbi, pandangannya khawarij. Bahkan ya hizbi, dia sebagai seorang yang menyerukan sebagai dai-nya, ustadznya kalau di jalannya para hizbi ini, dia mendakwakan. Walhasil subhanallah, bukan dia yang mendakwakan kepada wanita ini, dia nikahi wanita tetapi dia yang didakwai. Tadinya dia ingin mengajarkan bagaimana manhaj yang benar, tiba-tiba dia yang terdakwai. Dia juga menjadi seorang khawarij wal iyadz billah. Kita dengan yang namanya hidayah, jangan kita main istilahnya main peta umpet, untung-untungan, jangan. Kita dengan yang namanya hidayah Allah harus menjaganya. Jangan semata-mata karena perkara yang naam kita bisa mendapatkan yang lainnya, kita rela berkorban pada akhirnya kita mendatangi perkara yang juga kita bisa dapatkan di pada yang lainnya. Kita merelakan diri kita berkorban sampai masuk ke dalam perkara yang tidak diridhoi. Sudah kita katakan tadi, al-mar'u ma'a khalili. Seorang itu dengan siapa yang dia temani, dinilai dia demikian. Sehingga Allah Ta'ala a'lam bis-shawab baginya untuk mencari akhwat yang lain. Omong akhwat salafiyah bukan kafir, mutakafirah. Oh, mutakafirah. Ini mubalaghah. Ini nam hiperbola dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali. Nam. Itu akhwat salafiyah banyak. Dan banyak yang menunggu lamaran antum. Lo cari akhwat izdiyah, penyakit. Antum penyakit flu aja gak mau. Ini bukan flu. Ini penyakit kronis. Maka cari yang lebih bagus. Kalau ini ada kue yang manis, ini ada kue yang kecut, jangan pilih kue yang kecut, yang manis. Nah, kalau memang dia mau baik, ya suruh dia ngaji. Nanti setelah ngaji, kamu nikahi. Bukan kamu yang dakwai. Karena kalau kamu nikah dengan dia, dan dia betul-betul tambatan hatimu, kamu dikerdipkan matanya satu, hilang kamu sebelah. Karena tidak itu yang diinginkan. Jadi hati-hati. Ahwatir. Dia bukan tanda penyelamatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lebih baik kita menyelamatkan diri. Salamatul qalb la yu'a'at, salamatul qulub la yu'adiluha syai'. Selamatnya hati kita tidak ada yang bisa membandinginya dengan segala sesuatunya ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana kiat-kiat mengatasi bila terjadi perselisihan pemahaman dalam berumah tangga di mana dirinya keras kepala dengan pemahaman hizbiyah? Nah, ini dia yang tadi ditanyakan. Makanya jangan cari wanita yang berhizbiyah. Nah, cari yang baik-baik. Sehingga itu tidak muncul permasalahan yang ditanyakan ini. Jadi cari yang baik, insyaallah ta'ala akan selamat yang namanya rumah tangga. Karena kalau sudah kita pilih yang baik, ini masalah yang ruwet, masalah hizbiyah ini. Masalah yang ruwet, bukan masalah yang sepele. Masalah yang ruwet, kronis, kita katakan kalau itu penyakit. Sehingga kita jangan datang kepada penyakit, kita cari yang baik-baik aja. Adapun problem dan masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu masalah biasa. Tapi kalau masalah hizbiyah sudah, itu masalah luar biasa. Lebih baik kita mencari masalah yang biasa-biasa aja. Naam, daripada mendatangi masalah yang luar biasa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam. Jadi jangan menikah dengan akhwat hizbiyah, menikahlah dengan akhwat salafiyah, akhwat ahlu sunnah wal jamaah, atau akhwat yang jalannya lurus, jalannya mengikuti manhaj yang hak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Dan kalau dia akhwat salafiyah, diingatkan dia dengan ayat Allah. Kamu katanya salafiyah. Ini firman Allah loh. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullah wa atiur rasul, atiullah. Dia kan akhwat salafiyah. Oh iya ya Mas, benar ya Mas ya. Ini akhwat salafiyah. Kamu katakan seperti itu, dia bilang tidak. Yusuf Qardawi mengatakan demikian. Wala haula wala quwwata illa billah. Naam. Kamu datangkan ayat, dia datangkan yang lain. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita melarang kita untuk menikahi ahwat yang bercadar? Nah ini juga, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita punya tahapan di dalam memberikan penjelasan. Jangan kamu datang tiba-tiba ke orang tuamu, apalagi sudah pengen nikah. Mak, saya pengen nikah. Istri saya tutupan semuanya. Kata ibumu. Nah, kamu baru bicara, saya sudah debar-debarnya luar biasa nih. Sebentar lagi mampus saya. Nah, datang kepadanya jauh-jauh hari belum mau nikah. Ceritakan kepadanya atau diperkenalkan dengan para akhwat yang cadaran. Nah, istilahnya diperkenalkan bagaimana mereka akhirnya dengan akhlak dan peringai. Nanti orang tua ya ta'asar. Bagus itu orang-orang seperti itu. Seperti ini langkahnya. Masih banyak jalan yang lain. Jangan tak seperti tadi. Sudah mau nikah baru di pasok. Pokoknya nikahkan saya sekarang. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tidak demikian. Orang tua tidak boleh diancam. Ini daripada uquq walidain nanti. Allahu ta'ala alam bisawab. Yani dari dosa-dosa besar, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi jauh-jauh hari didakwakan kepada orang tua. Dan sungguh ya ikhwah, saya juga mengalami hal yang sama dengan antum. Artinya orang tua kita pada asalnya awam. Tapi ya itu, saya telah mencoba melakukan untuk memberitahukan dari jauh-jauh hari. Sehingga ketika menikah, walaupun kita laki-laki bisa nikah tanpa ada persetujuan dari orang tua, karena kita laki-laki beda dengan perempuan. Cuma dari adab yang baik, dari ringai yang baik, akhlak yang baik, kita sampaikan kepada orang tua kita jauh-jauh hari. Sehingga kemudian orang tua kita bisa menerimanya. Dan alhamdulillah itu saya lihat berhasil. Allahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana ada ketika kita ingin memperkenalkan seorang laki-laki kepada seorang wanita yang ingin dinikahi. Akan tetapi si wanita bukanlah mahram kita. Bukan mahram dari seorang yang ingin kita perkenalkan dengan laki-laki yang ingin menikahinya. Bagus, kita mengarahkan seorang tersebut. Tapi jangan ini menjadi, akan-akan ini menjadi pekerjaan kita. Sehingga setiap ada orang mau nikah datang ke kita. Gimana tentang itu? Nah ini mak tomblang namanya ini. Boleh kamu tolong saudaramu. Mungkin kau kenal ada akhwat fulan yang baik. Dan dia betul ingin menikah. Dan engkau tahu bahwa saudaramu ini betul-betul laki-laki ini. Ikhwan ini mau ingin menikah. Sampaikan kepadanya. Ini fulana mau menikah. Kamu hubungi saja. Nah. Ini dalam rangkaian bab ta'awun alal birri wa taqwa. Menolong saudara dalam perbuatan kebaikan dan taqwa. Mayattati ayyam fa'ahahu falyaf'al. Siapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaknya dilakukan. Demikian pula kata Rasulullah, wallahu fi'aunil abdi ma kanal abdu fi'auni afi. Allah menolong hamba-hamba Allah ini ketika hamba ini menolong saudaranya. Jadi, kalau memang kamu mampu menolongnya, tolong. Kalau memang kamu tahu hal ini bisa memudahkan, mudahkan dia. Tapi bukan berarti memaksa dirimu kepada apa yang sendiri engkau tidak sukai. Artinya, engkau memang tidak mengerti hal-hal yang seperti itu. Jangan engkau paksakan dirimu. Karena akibatnya nanti bermudarat. Katakanlah kepada saudaramu, saya tidak tahu perkaranya fulana. Mungkin antum tanya kepada Alan. Atau, afwan ya akhi, saya perkara begini. Saya tidak bisa karena saya khawatir ada fitnah nanti dari perbuatan saya. Sehingga mungkin antum cari yang lainnya. Ini lebih baik. Tapi kalau engkau bisa menolong, lakukan pertolongan itu. Engkau bisa membantu, bantulah saudaramu. Nah, cuma saya katakan tadi, jangan ini menjadi pekerjaan. Sehingga kau terkenal. Mau nikah ya? Kepulan. Nah, sedikit-sedikit diarahkan kamu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Bagaimana bila seorang yang sudah mampu, mapan, tetapi belum bisa menunaikan pernikahan, karena masih banyak memiliki pertimbangan. Pertimbangan terhadap seorang itu dibutuhkan, tapi jangan membuat pertimbangan yang tidak masuk akal, pertimbangan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena ketika engkau sudah berhajat untuk nikah, atau telah engkau mampu untuk nikah, lantas engkau tunda, itu kemudaratan lebih besar akan terjadi. 6. Dibutuhkan memang pertimbangan, tapi pertimbangan yang tidak diada-adakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian. Apa hukumnya takut kepada hantu? Bagaimana solusinya? Ya, jangan nonton film malapir. Ya, solusinya. 6. Hantu yang kalian takutkan itu karena sering nonton film horor itu, ya kan? Ini nanti di pohon ini ada demikian, ada... Ya, ini karena sering nonton-nonton film seperti itu. Dan juga nonton-nonton seperti ini, naam, membawa dampak yang buruk kepada anak-anak nanti. Sedikit-sedikit kita katakan, nah, hati-hati ada hantu. Nah, yang sebetulnya yang ada itu hanyalah jin. Jin dari kalangan bangsa setan. Nah, itu pun jin ini tidak mengganggu kalau seorang itu imannya kuat. Kalau imannya lemah baru diganggu dia. Nah, dan gangguannya sebagaimana yang kita pahami, jin itu masuk ke dalam diri seorang sehingga seorang ini kesurupan dan seterusnya. Adapun seperti hantu yang dikatakan datang mencekik, lantas datang menghisap darah kita, naam, seperti naam Dracula, naam, atau seperti vampir, atau seperti zombie. Nah, ini naam, tidak ada keterangan ini datang dari Rasulullah dan tidak pernah terjadi yang demikian ini. Kalau di santet itu ada, orang dipelet itu ada. Tapi kalau hantu sampai menggigit wala naam nyokot ini, iya kan, biasa digambarkan hantunya nyokot. Atau hantunya naam menampakkan perlawanan seperti di film-film, digambarkan hantunya main kungfu. Ya seperti ini, gak ada ya sih. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga untuk tidak takut, kita mapankan keimanan kita, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan percayalah bahwa yang seperti itu tidak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada jin dari kalangan setan, dikatakan jin dari kalangan setan karena dia mengganggu manusia. Kalau dia tidak mengganggu manusia, dia bukan setan. Jin mukmin. Nah, mengganggu, yakni masuk ke dalam diri manusia sehingga membuatnya kesurupan dan mengganggunya mungkin ketika dia tertidur tanpa baca doa, itu aja. Yang lainnya dari apa yang digambarkan malampir, gundurwo dan sebagainya tidak ada. Allahu ta'ala alam bisa. Jika istri kita adalah orang kaya, apakah kita tetap wajib memberikan nafkah lahirnya? Ya, karena istrimu, dia menjadi tanggung jawab bagimu untuk memberikan nafkah kepada dia. Tapi kalau dia mengatakan, mas, saya ini orang kaya loh mas. Mas, pokoknya sudah duduk aja, belajar, saya yang nanti uang yang hasil itu saya yang berikan kepada mas. Mas, itu aja. Jangan pikirkan cari kerjaan wala apa, duduk. Wah, yang seperti itu kan adem namanya. Iya kan? Wush, Masya Allah istri yang seperti ini. Kalau ya. Tapi bukan berarti dia kaya. Kamu katakan kan kamu kaya. Nggak usah ya, saya carikan makan. Nggak bisa seperti itu. Kamu suami harus punya tanggung jawab terhadap istrimu. Punya tanggung jawab kepada istrimu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, berapa? Karena terus terang memberikan nafkah kepada istri, kalau itu adalah kita sadari sebagai tanggung jawab, itu sedekah. Kita masukkan makanan ke mulut istri kita, itu sedekah. Kita masukkan makanan ke mulut anak kita, sedekah. Kita memberikannya apa yang kita berikan, itu sedekah bagi kita. Jadi itu tanggung jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berapa lama waktu seorang yang rihla talabul ilmi meninggalkan istrinya? Telah datang 6 keterangan di sana, dikatakan 6 bulan. Ini suatu yang wajib. Sebagian ahlul ilmi mengatakan demikian. Dia bersama istrinya. Apa dia meninggalkan istrinya? Nah, selama istrinya tidak ridha, dia pulang dalam waktu yang telah ada tersebut atau telah ditentukan tersebut. Tapi kalau istrinya riba sebagaimana tadi, naam, riba istrinya, tidak apa-apa ditinggalkan olehnya, naam, lebih daripada waktu itu, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau istrinya riba dan memberikan kelapangan pada suaminya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena hak setelahnya, setelah 6 bulan itu adalah hak istri. Tidak boleh diganggu-gugat. Tapi kalau dia ridho, sudah mas, menuntut ilmu. Berangkat. Jangan pikirkan saya. Tapi ya kalau saya ada apa-apa tentunya, saya beritahu. Maksudnya, jangan pikirkan saya. Nah, jangan sampai mengganggu menuntut ilmu. Dengan saya ditinggal. Nah, belajar. Masya Allah, kalian ambil para apa kesempatan. Faraq yang diberikan, waktu lawang yang diberikan oleh istri untuk menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bismawab. Tapi kalau dia tidak ridha, kamu wajib kembali. Bolehkah seorang istri minta cerai dari suami dengan alasan suami kurang bisa mentarbiyah istrinya dan lebih suka untuk mengejar dunianya? Tentunya kalau ditanyakan boleh-boleh aja, tapi tentunya tidak asal-asalan. Artinya istri perlu bersabar dalam mendakwai suaminya sebagaimana sabarnya istri Fir'aun mendakwai siapa? Fir'aun. Perlu sabar. Tidak perkaranya sehari dua hari atau tidak perkaranya sekali dua kali, tapi perlu kesabaran yang lama. Menyampaikan kepada suami dengan kesabaran. Jangan dia putus asa dan jangan dia bosan. Kalau memang suatu waktu nanti tetap suaminya tidak mau memperhatikan istrinya dan dia lebih suka mengejar dunianya, bahkan istrinya tidak dibimbing kepada agama, tidak ada tanggung jawab dari suami dalam masalah ini, pendidikan, pentarbiyahan dan yang lainnya, ya istri bisa melakukan gugatan cerai dengan minta khuluf kepada suami. Tapi itu melalui proses tahapan yang naam lama dan berjenjang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebagaimana, sebatas mana bagi yang akan menghitbah, yang melihat batasan yang boleh dilihat? Naam. Dinyatakan tadi bahwa masalah ini masalah yang diperselisihkan ahlul ilmi. Tapi dari masalah yang diperselisihkan ada yang lebih sesuai dan lebih tepat dan ini dipegang oleh muhakkikin dari kalangan ahlul ilmi. Apa itu? Yang melihat sebatas apa yang bisa dilihat oleh bapak ibunya juga melihatnya seperti itu, saudara-saudaranya melihatnya seperti itu, kamu pun juga melihatnya seperti itu. Dan ini juga lebih aman daripada fitnah. Karena kalau kamu, ini maaf-maaf saja dan saya minta maaf, kalau kamu mengatakan saya mau lihat dia tidak pakai pakaian, lah dikepro kamu dengan bapaknya. Kata bapaknya, lah dahlah baru ini minta, baru nengok sudah minta telanjang anak saya. Nam tidak diridhoi kamu sebagai anaknya, anak mantu maksud saya. Nam jadi calak dan agama akan dibicarakan. Itu tuh yang nam pakai jubahan tuh, jenggotan. Agama yang tercoreng. Melihat perkara dengan maslahat. Melihat perkara dengan maslahat dan ini yang dipegangi na'am oleh muhaqqiqina min ahli al-ilm wa Allahu ta'ala alam bisawab. Sahih hadis yang menyatakan dilarang menolak pinangan yang agamanya bagus dan diridhoi ini diperselisihkan ahlul ilmi. Sebagian ahlul ilmi menganggapnya hujjah, sebagian ahlul ilmi menganggapnya tidak bisa dijadikan hujjah. Namun sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, di sisi kami itu dianggap sebagai hujjah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Penjelasannya panjang. Nah, kita tidak bisa menjelaskan tentang masalah hadis mursal wala ilal wala panjang perkataan. Kita cukupkan dengan jawaban tadi. Seringkali terjadi perang batin untuk menikah antara memutuskan dengan tegas untuk menikah atau nekat maju menikah. Nekat untuk maju menikah. Bagaimana kita mengukur kemampuan kita sehingga keputusan untuk menikah itu dapat diambil dengan yakin? Nah, ya kita meminta pertama kali minta tolong kepada Allah. Yang kedua kita jelaskan perkara kita kepada orang yang punya ilmu. Nah, dan kita juga melihat keberadaan diri kita. Sudah mampukah atau sudah memang sampaikah keinginan kita untuk menikah atau memang sudah harus kita menikah? Semuanya dikembalikan sehingga dia tidak bertindak yang dikatakan di sini tadi nekat untuk maju nikah. Yang maksud nekat itu diinginkan Allah Ta'ala alam di sholat ini penggambaran yang ada nekat. Nekat itu dia katakan maju tidak. Tidak maju. Maju tidak. Maju. Wah maju lah ya. Nekat namanya. Nah. Atau nekat itu dikatakan dengan teman-temannya karena ngumpul teman-temannya sudah nikah. Wah ini belum nikah. Nikah itu coba kalau berani. Karena tersinggung dia. Saya juga bisa nikah. Nekat ada. Nah, ini nekat. Yang seperti ini ya tidak wajar tentunya. Tapi apa? Dia lihat kemampuan dirinya. Dia sholat istikharah kepada Allah untuk perjalanannya. Dia minta pandangan ahlul ilmi. Bagaimana? Dari kalangan da'i, muslihin, dari kalangan hamba-hamba yang saleh. Dia minta pandangannya bagaimana ya Fih? Bagaimana ya Ustaz, keadaan saya begini-begini. Nanti dipertimbang. Dibantu dia untuk memikirkan perkaranya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Seperti itu untuk dia yakin. Apakah nawar dan khidbah dilakukan dalam satu saat? Ataukah dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda? Bisa satu saat, bisa berbeda. Dia sudah mendengarkan cerita-cerita yang banyak tentang ini dari orang-orang yang fitah tentang wanita ini. Juga sudah mendengarkan sifat-sifatnya. Kan ada orang yang terkenal sifat-sifatnya, masyhur. 6. Lantas dia datang untuk menawar, ternyata betul apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Dan wanita itu pun melihat calonnya ini betul sesuai dengan yang diinginkan. Dan dia memutuskan, sudah saya sekarang aja. sekarang melamar. Naam. Walhamdulillah, untung-untung kalau orang tuanya mengatakan, sekarang melamar, sekarang saya nikahkan. Naam. Untung-untung kalau orang tuanya bilang gitu. Naam. Demikian. Ada yang seperti ini. Ada juga yang butuh pemikiran. Sehingga tadi kita katakan, lebih baik dia berpikir kalau memang itu butuh pemikiran. Jangan dia paksakan. Dia pikirkan, karena masalah nikah bukan masalah. Dia satu hari melangkah. Di hari-hari kemudian dia bersama pasangannya ini. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi bisa langsung, bisa dengan waktu yang berbeda. Yang dikatakan definisi mampu menunaikan pernikahan itu seperti apa? Sudah tadi kita katakan. Naam, saya kira jelas insyaAllah ta'ala. Kalau mau menikah, langkah apa yang harus dilakukan? Wah, tadi dari awal sudah saya jelaskan sampai yang akhir. Naam, jadi kalau mau menikah, langkah apa yang harus dilakukan? Seperti yang sudah diterangkan tadi. Baik. Bagaimana cara mengkhitbah, apa saja yang boleh dilihat dari calon pasangan kita, sudah tadi kita katakan. Bagaimana cara membujuk istri untuk mengizinkan suaminya poligami? Ya, sebetulnya hukum asal dia bisa saja melangsungkan poligami tanpa ada izin dari sang istri, ini hukum asal. Tapi melihat etika yang baik, adab sopan santun yang baik, bermuamalah yang baik dengan istri, bagi kita untuk menjelaskan sebaik-baiknya perkara ini, karena kita tidak inginkan kalau poligami pada akhirnya rumah tangga yang pertama berantakan dan pecah. Kita namanya bongkar pasang kalau begitu. Ini dipasang, tiba-tiba dibongkar karena ada yang lain. Seterusnya. Tapi kita sampaikan dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik kepada istri kita. Nah, kalau memang itu menjadi gantungan bagi kita untuk melakukan atau menjadi halangan bagi kita untuk melakukan poligami, kita sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Nah, kalau seandainya orang itu mau berpoligami. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apalagi kalau istrinya seorang yang khair baik. Dia seorang yang mau menerima dalil. Mau menerima penerangan dari Allah dan Rasulnya. Maka diarahkan kepada penerangan yang bermanfaat. Allahu ta'ala a'lam bishawab, sehingga dia bisa menerima. Atau kalau tidak bisa kita jelaskan, kita sampaikan lewat orang-orang yang bisa menjelaskan. Nah, bolehkah istri membuka usaha di rumah untuk mencukupi kehidupan rumah tangga? Bisa saja, asal istri menjaga dirinya daripada apa-apa yang terlarang dan apa-apa yang mungkar. Apa-apa yang terlarang atau apa-apa yang mungkar. Nah, misalnya istri membuka penjahitan atau pakaian wanita di rumah. Bisa saja. Dengan dijaga, tidak boleh datang orang-orang yang merusak. Atau dari kalangan laki-laki dan seterusnya. Hanya khusus wanita aja. Boleh. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi selama tertutupi atau terhindarkan kemungkaran terhadap istrinya, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana memilih calon istri karena agamanya? Ya lihat. Dia ngaji atau enggak? Dia orang yang mau menerima kebenaran atau enggak? Lihat bagaimana dia dengan adab sopan santunnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian Allah Ta'ala alam bishawab. Apakah seorang suami pergi meninggalkan istrinya bertahun-tahun tanpa memberi nafkah dan tidak juga bercerai lalu kembali lagi, apakah harus menikah lagi? Perkaranya, kalau dia tadi diizinkan oleh suami, apa, istrinya, tidak ada masalah. Dan tidak perlu nikah kembali. Nah, tapi kalau dia pergi dan di sana ada catatan persyaratan, dia meninggalkan istri sekian tahun berarti sudah cerai. Ada persyaratan-persyaratan yang demikian dan istri memang tidak ridha, dia berarti melanggar persyaratan yang ada. Allah Ta'ala alam bishawab. Jadi harus diperjelas permasalahannya di sini sehingga nanti tentunya dihukumi dengan hukuman yang sesuai dan yang tepat. Bagaimana hukumnya menikahkan dengan uang zakat karena orang yang dinikahkan tidak mampu? Ya kalau dia tidak mampu, dari orang fakir miskin, dia adalah orang dari satu asnaf yang berhak mendapatkan uang zakat. Dan ketika dia telah mendapatkan uang zakat, baginya untuk menyalurkan kemana yang dia butuhkan. Karena orang sekedar memberi zakat, penyalurannya, seseorang hanyalah sekedar memberi zakat dan penyalurannya kepada orang yang mendapatkan zakat tersebut. Sehingga kalau dia mungkin siapkan untuk pernikahan, maka bagi orang ini itu haknya. Dan kita sudah selesai tanggung jawab kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Apakah boleh bagi seorang laki-laki untuk saling kirim SMS dengan calon wanita yang akan dinikahinya? Ya ini yang tadi kita singgung. Perkara ini perkara yang terkadang kita tertipu. Karenanya, yakni tadinya kita bermaksud untuk mengatakan kita mau menikahinya atau kita pengen menikahinya dan melamarnya. Tapi tiba-tiba berlanjut dan berkembang. Itu adalah tipu daya setan. Maka yang seperti-seperti ini, karena sudah mengarahkan kepada fitnah, menutup pintu-pintu fitnah itu diutamakan. Menutup pintu-pintu fitnah itu diutamakan. Bab na'am. Atau dalam rangkaian na'am. Menutup pintu-pintu kerusakan ini, segala apa yang dikirakan mengantarkan kepada kemungkaran kita lakukan. Karena tanpa terasa. Dan banyak yang terjatuh di sini. HP, kita tahu itu wasilah yang mubah. Tapi dia karena mubahnya bisa menjadi wasilah yang mungkarat kalau diinginkan dengan kasus yang seperti ini. Surat-menyurat hukumnya, hukum asalnya mubah. Hukum surat menyurat. Tapi dia bisa jadi mungkarat kalau diinginkan yang seperti ini. Artinya kepada perkara yang bukan pada posisinya dan bukan pada tempatnya lagi. Kita kan hanya sekedar ingin mengatakan kepadanya kita ingin menikah dengannya. Selanjutnya nanti kami akan menghubungi pihak wanita yang bisa berhubungan dengannya dan dia juga bisa berhubungan dengan wanita ini atau melalui perantara ini. Sudah selesai hubungan kita. Ini lebih menjaga hatinya. Ini lebih menjaga hatinya. Karena kalau sampai dia tetap melakukan, luar biasa akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Wallahu ta'ala alam. Sampai-sampai orang akan mengatakan, ya katanya salah. Tapi kok pacaran ya? Bagaimana taunya pacarannya SMS kan? Tidak ada bedanya. Orang yang surat-menyurat, orang jahiliyah, orang-orang awam dengan dia. Tidak ada beda. Allahu ta'ala alam bishawab. Baik. Apakah seorang laki-laki dituntut untuk berilmu tentang masalah haid dan nifas? Kalau dikatakan dituntut, dituntut dia untuk mengilmuinya. Nah, Tapi adapun hukumnya secara detil, secara tafsil, tidak dituntut. Nah, walaupun dia tidak haid dan tidak nifas, tapi bersangkutan nanti dengan apa? Keluarganya, anak istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan juga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang enggan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang seperti ini, dia nanti akan kelabakan ketika istrinya punya masalah. Dia akan kelabakan ketika istrinya punya masalah. Nah, jangan dia katakan, itu saya tidak ada masalahnya nanti. Dia belum tahu istrinya bermasalah atau enggak. Istri ketika ketika dia hamil atau selesai proses kehamilan ada terjadi perubahan haid, bisa jadi sebelum haid juga ada terjadi kasus berganta-gantinya masa haid dengan tidak stabil, ada lagi darah yang keluar berhenti dan akhirnya berlanjut. Ini penting baginya untuk mengetahui. Jangan dia katakan, ya tugas mempelajari haid dan nifas tugas ustaz-ustaz saja, saya tugasnya nikah saja. Naam, la ya'ti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Langkah apa saja yang perlu saya harus lakukan sebelum menikah? Tadi sudah kita terangkan, Allah mustahil. Naam, dari awal sampai akhir itu yang harus kau lakukan. Baik. Nah, kalau diulangi luar biasa sampai jam 10 kita nanti. Baik. Yang dimaksud puasa dalam hadis yang tadi Ustaz sampaikan menyangkut puasa apa? Senin Kamis Daud. Bisa Senin Kamis, bisa Daud. Bisa puasa karena untuk menawan syahwat. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh melaksanakan nawar lebih dari satu kali karena masih tersamar? Dan apakah diperbolehkan bercakap-cakap dalam proses tersebut? Ya, ini tadi sudah kita katakan, kalau nawar lihat nemenan, kamu tidak rabun matanya, pakai kacamata, pakai kacamatamu. Nih, itu caranya. Artinya lihat temenan nih. Jangan kamu tuh. Ada rabun-rabun ya, akhi. Nah, yang seperti ini timbul reba. Maka ditanya dia, tadi kamu sudah lihat? Iya, lihat. Tapi ya lihat cara miring aja. Nah, kalau begitu mau nikah? Ya, saya mau lihat lagi. Lah, harus baginya untuk memandang. Sehingga kalau memang betul-betul tersamarkan, misalnya betul-betul tersamarkan, tidak tampak, boleh dia lakukan karena tidak tampak tadi. Tapi kalau sudah tampak, sudah cukup insyaallah ta'ala. Lantas di sini dikatakan, naam, apakah diperbolehkan bercakap tadi sudah kita katakan. Nawar itu diinginkan hanya sekedar melihat, jangan kata-kata. Ya bagaimana deh? Cocok nggak dengan saya? Iya mas, kayaknya cocok nih. Tidak ada perkataan bercakaplah dengan dia, merayulah dengan, tidak ada. Lihat kata Rasulullah. Nah, Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, apa saja yang boleh dilihat dari tubuh calon istri ketika nawar? Ya tadi sudah kita katakan ya Ikhwan. Bolehkah menikahi wanita yang belum balig? Boleh saja, tapi masuknya dia untuk menjimahinya tentunya setelah dia balig, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Aisyah. Apa hukum wanita dengan wanita? Ataupun menikah dengan wanita non-muslim. Jika boleh, apa hak dan kewajiban sama dengan wanita muslimah? Alhamdulillah, ingat saya, di majalah syariah pernah diterangkan oleh Ustaz Abu Abdillah Sarbini tentang masalah ini. Dan di sana diberikan pemaparan yang lebih rinci, wallahu taala alam, untuk lebih jelasnya di sana. Namun secara globalnya, naam hukumnya boleh, naam hukumnya boleh, tapi secara rincinya nanti di sana ditengok supaya lebih mapan, wallahu taala alam. Ini sudah tadi meminta izin kepada istri, bagaimana jika istri tidak bersedia? Naam, sudah kita terangkan tadi, wallahu taala alam. Ini ada permintaan bagi saudara-saudara kita muslimah, terkhususkan akhwat salafiyah. Hendaknya ada permintaan, kalau ada yang datang ikut mendengarkan pengajian atau taklim dalam keadaan posisinya belum sempurna dari hijab syar'i dan yang lainnya, nah, jangan dia melihat dengan ini. Dan ini memang betul terjadi, bukan cuma akhwat, ikhwan juga demikian, saudara-saudara kita semuanya. Naam, jangan kita pandang dia dengan pandangan yang sinis, jangan kita pandang dia dengan pandangan yang membenci, pandanglah dia dengan pandangan rahmat, karena dia adalah orang yang sama dengan kita dulunya. Dulunya kita tidak langsung seperti ini, dulunya kita juga sama butuh pengetahuan dari awal sebagaimana dia, sehingga bagi kita untuk membimbingnya, mengarahkannya, mempergaulinya dengan baik, karena dengan pergaulan yang baik akhirnya kita semua bisa bersaudara di dalam satu manhaj, satu naam jalan ini, wallahu taala alam. Karena saudara-saudara kita yang mereka seperti ini, belum tentu mereka ini naam membenci, dan belum tentu mereka ini memusuhi. Mereka karena tidak tahu. Sehingga perlu kita adakan atau kita datangkan pada diri kita sifat rahmat. Rahmanya ahlu sunnah kepada yang lainnya, sebagaimana rahmanya Nabi kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawam. Sehingga wallahu ta'ala alam bisawam, ini permintaan yang baik, dan mudah-mudahan kita bisa realisasikan semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Anak punya kebiasaan di keluarga makan bersama dengan orang tua jika sudah makan bersama dengan orang tua. Jika sudah berkeluarga, memiliki istri, mana yang lebih utama, makan bersama dengan orang tua kita atau makan berdua dengan istri kita? Sebetulnya perkara ini bisa diatur. Perkara ini bukan perkara yang rumit bagi kita. Mungkin satu waktu kita makan dengan orang tua kita, naam, selama di situ tidak ada saudara kita yang dapat melihat istri kita. Karena saudara kita, saudara laki-laki kita, bukan mahram bagi istri kita. Selama tidak ada saudara laki-laki, dan selama pula istri kita ini naam aman daripada fitnah-fitnah yang bakal terjadi, mungkin masuknya orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Kalau satu waktu dibutuhkan makan dengan istri karena ada pembicaraan, mungkin dalam makan itu kan bisa kita saling ngobrol, kita lakukan. Jadi tentunya semuanya kembali kepada pengaturan mana yang utama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana hukum pembagian harta gonog ini bagi suami yang bercerai dan mempunyai anak? Ya, perlu kita tahu dulu naam makna gonog ini. Apa itu gonog ini? Ini yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa suami punya harta. Dia berhak punya. Istri juga berhak punya harta. Harta di sini harta istri yang betul-betul itu adalah hartanya. Mungkin pemberian orang tuanya, dan harus dibatasi harta istrinya itu mana. Dan suami pun juga demikian, harus dibatasi hartanya itu mana. Di luar harta yang dia telah berikan kepada istrinya. Nah, sehingga ketika terjadi perceraian, tentunya semuanya sudah setuju dengan harta masing-masing. Tidak lagi istri menuntut harta suaminya dan suami menuntut harta istrinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi harus ada kejelasan harta itu harta siapa. Karena seorang tentunya memiliki harta masing-masing. Suami memiliki harta, istri memiliki harta. Harta inilah naam yang menjadi hak mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan anak tidak berhak mendapatkan dari harta orang tuanya terkecuali diberikan oleh orang tuanya. Yang kedua, kecuali mungkin orang tuanya meninggal, dia mendapatkan apa harta? Warisan. Kalau itu selama orang tuanya belum memberikannya dan orang tuanya belum meninggal sebagai harta warisan, dia tidak boleh mengambil harta itu. Harta orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah cukup beradab apabila seorang ahwat menawarkan diri kepada ikhwan salafi untuk menikahinya, atau kepada seorang laki-laki yang baik agamanya untuk menikahinya? Ya, sangat beradab. Nah, dia wanita baik, berarti dia inginkan suaminya orang baik. Dia menawarkan dirinya naam kepada orang baik, itu beradab namanya. Yang tidak baik itu kalau dia menawarkan, ada orang yang teler-teleran, dia tawarkan tengok dengan pulang itu. Ini contoh loh, ya akhlaknya ini. Nah, tidak tahu ini ada begini, pas pusat datang menawarkan diri untuk dia. Lah, kalau orangnya baik, orangnya beragama mapan, tidak aib baginya untuk menawarkan diri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebagaimana telah dilakukan oleh sahabat kepada naam Nabi, tapi itu adalah hibah dan menghibahkan dirinya kepada Nabi. Adapun kalau seorang yang adapun yang lainnya, dia menawarkan bukan menghibahkan, karena menghibahkan itu hanya khusus kepada Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sudah saya katakan tadi. Kalau anda ingin menikah dengan ahwat yang baik-baik, anda harus mencarinya kemana? Melalui perantara siapa? Apakah melalui perantara chat? Nah, ya banyak yang bisa kamu cari pengetahuan untuk masalah ini. Nah, kalau antum melalui saya, nanti seluruh Indonesia melalui saya. Wah, ini jasa pernikahan berarti saya. Banyak yang lain, melalui yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Bagaimana pernikahan yang syar'i? Sudah dijelaskan juga tadi. Baik. Saya seorang mahasiswa berusia 18 tahun dengan status dan usia saya. Apakah saya boleh untuk menikah? Ya kembali kepada antum. Antum sudah pengen nikah atau enggak? Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cuma jangan dikatakan nanti majelis kita ini, wah bagus nih pengajian nih, penghasungan bagi siapa saja untuk menikah. Bukan. Ini menghasung untuk mengilmui masalah pernikahan sebelum melangsungkan proses pernikahan. Baik. Pada kondisi apa saja seorang wanita dan laki-laki bukan mahram diperbolehkan untuk saling bertemu dan berbicara. Ya, kalau yang diinginkan tadi pernikahan, sudah kita katakan dia nanti setelah menikah. Tapi kalau dalam kasus yang lain, misalnya ini ada titipan untuk Fulana, istrinya Fulan, dia mau mengatakan ini ada titipan dari suamimu, boleh saja. Assalamualaikum, ini ada titipan dari Abu Fulan untuk Adi. Sudah selesai. Boleh. Yang penting tapi kalau bertemu, berbicara, ya enggak ada waktu, enggak ada makomnya orang yang bukan selain makom. Hanyalah padanya ketika menikah. Allahu taala alam. Ustaz, apakah boleh seorang itu memandang lewat foto, baik laki-lakinya atau perempuannya? Kenapa kau harus pakai foto? Foto kurang mantap kalau untuk melihatnya, itu yang pertama. Lah foto, kamu gak lihat telinganya. Siapa tahu mungkin gak ada telinganya. Walau kamu gak lihat badannya seutuhnya, kenapa harus pakai foto? Ini yang pertama. Yang kedua, foto itu haram. Itu dari zawatu an'am arwah, daripada bentuk manusia yang sebagaimana digambar oleh manusia. Ini hukum tentang foto. Ini pendapat yang rajih, wallahu taala alam bissawab. Sehingga kenapa harus dengan foto? Nah, bolehkah hutang dalam rangka memenuhi keinginan untuk nikah dan dengan uang itu digunakan untuk pelaksanaan pernikahan? Boleh saja. Boleh saja. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Ana mengungkapkan perasaan suka ana kepada seorang akhwat. Dan dia juga menyukai ana. Ah, ini bahaya ini. Saya sudah katakan tadi bahwasanya kamu kalaupun mau ta'aruf dengan akhwat itu melalui orang lain. Lebih aman daripada kau lakukan sendiri. Hikmahnya luar biasa. Perkataan begini, saya suka dengan kamu. Dia juga mengatakan, saya juga suka dengan kamu. Wah, ini melayang-layang. Apalagi yang saya katakan nanti dengan dia. Ada terus tuh waktu dan kalimat untuk SMS-an. Pasti diberikan waktu oleh setan. Ayo cepet. Lambat tuh dia tunggu tuh di sana. Yang ini juga. Iya ya, kasihan tuh. Nah, setan ikut menipu daya perbuatan manusia ini. Lah, hindari ya. Akan tetapi kendalanya adalah si akhwat tersebut masih kuliah. Dan ana juga keluar kota untuk agak lama. Dan kami saling percaya bahwa kami adalah jodoh. La ilaha illallah. Ini pacaran sudah ya sih. Naam. ini badaran la yajuz haram alaih. Nah, kalau memang kamu sudah pincut dengan dia dan tidak ada, sudah kamu selesaikan urusanmu dengan pernikahan supaya tidak bertambah kerusakan yang ada. Nah, kamu selesaikan urusanmu dengan pernikahan melalui siapa yang kau percaya untuk menyelesaikannya, sehingga kamu juga terjaga, dia juga terjaga. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau dia mengatakannya dia tidak bisa keluar, tutup perkaramu dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah musta'an. Ana melakukan ikatan hati pada seseorang yang mana antara kami berdua saling menyukai tapi bukan pacaran. Apa namanya? Allah. Banyak yang seperti ini, ikhwah, istighfarlah. Nah, saya kira cukup insyaAllah ta'ala, sudah jam 5. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi cukup dengan apa yang sudah saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, dan saya minta maaf kalau di sana ada yang tidak berkenan kepada antum. Allah ta'ala alam suam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam suam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.